Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Saudara Lun, berita pagi edisi hari ini Sabtu 23 September 2017 dibacakan oleh saya Ilham. Penembak posko Abu Sik kabur dari rutan kelas 2B Sigli. Kawanan gajah liar rusak 7 rumah warga di pedalaman Nagan Raya. Jamaah haji Aceh yang meninggal di Tanah Suci bertambah. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Los Mawe, Radio Rimba Pase 90,1 FM Los Mawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah sari berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sederalun Ismail Ramli, 35 tahun, pelaku penembakan posko Bupati PD Roni Ahmad alias Abu Sik, kabur dari rumah tahanan kelas 2B Benteng Sigli, Jumat dini hari. Ismail, warga Gampung Dayah Krako, Kecamatan Indrajaya, PD, telah divonis Majelis Hukum Pengadilan Negeri Sigli 9 tahun penjara dalam 2 perkara, yaitu 2 tahun penjara perkara penembakan posko Abu Sik dan 7 tahun penjara dalam perkara narkoba jenis sabu. Informasi dari pihak Rutan Sigli bahwa napi bernama Ismail Ramli kabur dari kamar 16 dengan merusak jeruji besi sebagai besi pengaman di dalam kamar mandi. Kemudian napi tersebut kabur melalui atap hingga menuju pintu depan rutan. Di pintu depan Rutan Sigli, Ismail telah ditunggu rekannya menggunakan sepeda motor. Kemudian Ismail bersama rekannya memacu kendaraan melalui jalan Gampung Benteng menuju Blang Paseh, Kecamatan Kota Sigli. Sipir Rutan Sigli sempat melakukan pengejaran tapi tidak membuahkan hasil. Sederalun, sebanyak 7 unit rumah milik warga di Kompleks Transmigrasi Blang Lango, Kecamatan Senagan Timur, Kabupaten Nagan Raya, rusak parah di amuk kawanan gajah liar pada Kamis malam. Kejadian membuat masyarakat yang mendiami kawasan pedalaman tersebut ketakutan dan memaksa 40 kepala keluarga mengungsi. Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nagan Raya, TM Yunus, menyebutkan 7 rumah warga yang dirusak gajah tersebut masing-masing milik Kanidi, Karullah, M. Isa, Abdul Latif, Mukhtar Musa, Zamzami Adnan, serta Hasan Basri. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun rumah warga dalam kondisi rusak parah. Menurutnya, dampak dari amukan gajah tersebut telah menyebabkan warga tak bisa beraktivitas seperti biasa, lantaran khawatir serangan susulan dari kawanan gajah. TM Yunus juga menambahkan serangan kawanan gajah liar terhadap rumah warga di kawasan Blang Lango, Kecamatan Senagan Timur telah terjadi beberapa kali, sehingga menyebabkan masyarakat yang mendiami kawasan tersebut ketakutan. Ia berharap persoalan ini dapat segera diatasi sehingga masyarakat tak dirugikan. Sederalun, 2 jamaah haji asal Aceh meninggal di Tanah Suci, Arab Saudi. Kedua jamaah tersebut masing-masing Muhammad Usman Hussein, 72 tahun, asal Perla, Aceh Timur, yang tergabung dalam kloter 1, meninggal Rabu lalu, dan Hasan Panek Mansur, 71 tahun, asal Samatiga, Aceh Barat, yang tergabung dalam kloter 5, meninggal Kamis kemarin. Kasubag Informasi dan Humas Kanwil Kemenag Aceh, Haji Rusli, mengatakan almarhum Muhammad Usman Hussein meninggal di Rumah Sakit King Abdul Aziz. Sebelum meninggal, Usman Hussein mengalami gagal pernapasan. Pada 10 September, almarhum dirujuk ke Rumah Sakit King Abdul Aziz dengan diagnosis sesak, kemudian dirawat di IGD. Menurut Rusli, berdasarkan informasi yang diperoleh dari petugas kesehatan haji, sehari setelahnya kondisi pasien makin memburuk, kemudian dirawat di ICU dan sempat membaik. Namun 19 September, almarhum kembali mengalami pernapasan akut dan dibawa lagi ke IGD. Akhirnya pasien meninggal dan dimakamkan di Saraya. Sementara itu, almarhum Hasan Panek Mansur juga meninggal di Rumah Sakit King Abdul Aziz. Almarhum didiagnosis didera keluhan pada pencernaan. Dengan meninggalnya 2 jemaah tersebut, hingga kemarin jemaah haji Aceh yang meninggal di Tanah Suci berjumlah 21 orang. Sederalun, abutmen jembatan rangka baja yang menghubungkan antara Krung Mangkom dengan Alubuluh, Kecamatan Senagan, Kabupaten Nagan Raya, Jumat kemarin putus setelah diterjang erosi Kerung Nagan. Akibatnya ratusan warga yang bermukim di seberang sungai di kawasan tersebut terisolir dan terpaksa menggunakan jembatan darurat. Wakil Ketua DPRK Nagan Raya, Samsuardi alias Juragan, mengatakan berdasarkan pantauan pihaknya di lokasi terjangan longsor, terlihat bagian lantai di sekitar abutmen dan beton penyangga jembatan sudah rusak parah setelah dihantam air bah. Putusnya beton di bagian abutmen jembatan Alubulo ini diduga kuat akibat bergesernya aliran sungai. Dampaknya telah menyebabkan aktivitas masyarakat ikut terganggu lantaran satu-satunya akses transportasi dari dan ke wilayah ini sudah putus. Guna mengantisipasi meluasnya kerusakan jembatan yang sudah dibangun dengan anggaran miliaran rupiah ini, persoalan ini sudah dilaporkan ke Dinas Pekerjaan Umum Nagan Raya agar ditangani secepatnya. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sedaralun Jeffrey, 32 tahun, pria dua anak asal desa Matang Tunong, Kecamatan Lapang, Aceh Utara, nekat membakar rumah yang ditempati ibu tirinya karena tak diberikan uang untuk membeli sabu-sabu. Kamis malam kemarin, pria yang diduga menderita gangguan jiwa itu ditangkap polisi. Kapolsek Tanah Pasir, Ibtu Asriadi, mengatakan, berdasarkan pengakuan abang kandungnya, Muzakir, 34 tahun, kejadian berasal saat Jeffrey mengamuk dan masuk ke dalam rumah ibu tirinya, Kamaria, 45 tahun. Kemudian membakar kasur sehingga api langsung merambat dan membakar seluruh isi rumah. Usai membakar rumah tersebut, pria itu duduk di depan rumah yang dibakarnya itu. Belakangan baru tiba mobil pemadam kebakaran Pemkab Aceh Utara untuk memadamkan api. Namun api sudah menguasai seluruh bagian rumah tersebut. Api baru berhasil dipadamkan setelah seluruh isi rumah ludes terbakar. Usai kejadian itu, Kamaria melaporkan ke polisi. Petugas yang tiba di lokasi langsung mengamankan pelaku ke Mapolsek Tanah Pasir. Kepada polisi, pria tersebut mengaku nekat membakar rumah bantuan itu karena tidak mendapatkan uang untuk membeli sabu-sabu. Diduga pelaku mengalami gangguan jiwa karena pengaruh narkoba. Sedaralun, tim reskrim Polres Biren bersama personil Polsek Kota Juang Biren meringkus pasangan anak baru gede yang ditengarai sebagai orang tua bayi yang dibuang di kawasan Tambak Kuala Jempa 2 pekan silam. Pasangan belia yang diamankan adalah R, 19 tahun, beralamat di desa Tepuk Tunong, Jempa Biren, dan gadis U, 17 tahun, status pelajar, juga mengaku beralamat di desa Kuala Jempa Biren. Polisi menangkap pasangan yang tak terikat perkawinan itu pada Kamis malam kemarin. Bayi berkelamin laki-laki yang dibuang kedua pelaku ditemukan oleh seorang ibu rumah tangga di kawasan Tambak Kuala Jempa 28 Agustus lalu. Kasat Reskrim Polres Biren Ibtu Rizki Indrian mengatakan, polisi menyelidiki kasus ini akhirnya berhasil mengungkap pelaku yang membuang darah dagingnya itu. Awalnya polisi menangkap tersangka U, setelah dilakukan pengembangan polisi berhasil menangkap tersangka R. Kepada polisi, remaja putri U mengaku nekat membuang bayi yang baru dilahirkannya itu karena hasil hubungan gelap dengan pacarnya, R, yang tidak bertanggung jawab. Sedaralun, Kabupaten Aceh Tenggara masih kekurangan guru terpencil yang bertugas mengajar di Sekolah Dasar Pedalaman Kecamatan Loser dan sejumlah kecamatan lainnya. Sarana dan prasarana pendidikan yang masih minim telah menyebabkan mutu pendidikan di kawasan itu belum juga meningkat. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Tenggara, Dr. Andes Sahrizal, mengakui kekurangan guru terpencil di kawasan pedalaman. Pihaknya akan mengupayakan pemerataan tenaga pendidik di Kecamatan Loser dengan menempatkan guru terpencil. Tokoh masyarakat Agara, Ilham, menyatakan sejumlah SD di pedalaman Loser seperti SDN Desa Bunbun Alas dan SD lainnya sangat memprihatinkan. Gedung sekolah tempat murid belajar sudah tidak layak huni. Ditambah lagi jumlah guru yang terbatas hanya beberapa orang. Guru yang menumpuk di kota, kecamatan atau juga perkotaan telah menyebabkan pendidikan di kawasan pedalaman terabaikan. Ilham berharap agar bupati dan wakil bupati terpilih, Raidin dan Bukhari, yang dilantik pada 2 Oktober 2017, memperhatikan sekolah dasar di Loser, baik gedung sekolah maupun tambahan guru. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Sabtu 23 September 2017. Berita siang Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali di www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Sedaralun, wassalam.